Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengingatkan sebuah masalah dari masalah yang terkait dengan ibadah as-salah. Sebagaimana kita ketahui, kita diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk melakukan ibadah sholat seperti beliau alaihi salatu wassalam menunaikan ibadah yang agung ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka hadis ini adalah aslun, pokok, dalil yang seharusnya bagi kita semuanya ini bersungguh-sungguh untuk mempelajari bagaimana sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan agar kita tidak menjadi orang yang jangan sampai menjadi orang yang masa bodoh, tidak peduli dengan ibadah sholat kita. Wong saya sudah terbiasa seperti ini, ya sudahlah. Ya. Harus belajar, harus senantiasa meneliti, bertanya, mengoreksi. Dan para ulama kita juga bersemangat di dalam mereka mendekatkan sunnah kepada manusia. Para ulama kita demikian bersemangat untuk mendekatkan ajaran Rasul kepada kita ini sebagai awamun nas, thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai contoh. Beliau menulis kitab Sifat Salat Nabi. Ya. Dari awal sampai akhir. Dari takbir sampai salam. Ya. Dan ini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jal yang wajib kita syukuri. Naam. Kita tidak susah payah untuk apa namanya membuka kitab-kitab besar. Ya. Tidak susah payah di dalam kita mengumpulkan masail. Para ulama sudah mengumpulkan masail, masalah-masalah tentang ibadah sholat ini. Tinggal bagaimana seorang muslim berupaya bersungguh-sungguh di dalam dia, ya, menuntut ilmu. Dan pada kesempatan ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita akan mengingatkan salah satu sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, perkara yang mustahab, yang hukumnya mustahab, yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita baca di dalam salat kita, yaitu doa, ya, ba'da tasyahud qabla salam. Doa sebelum salam, setelah kita tasyahud. Ketika kita melihat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita mendapatkan Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan beberapa doa. Ya. doa-doa yang diajarkan untuk dibaca qoblas salam. Naam. Seperti Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini contoh di antara doa yang diajarkan qoblas salam. Nabi memerintahkan untuk kita membacanya. Untuk istiqamah, yang selalu dibaca. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Dan betapa kita butuh kepada Allah Azza wa Jal dengan semua apa yang kita minta ini. Dan menunjukkan bahwasanya apa yang kita minta dalam doa tersebut adalah sebab kebaikan di dunia wal akhirah. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Ya. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan. Ya. Yang kita hadapi selama kita hidup ini. Berbagai macam fitnah. Dan juga fitnah kematian. Termasuk diantaranya adalah fitnah kubur. Dan juga fitnah al-masih ad-dajjal. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Iya. Dan diantara doa ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah adalah doa yang diriwayatkan oleh al-imamu muslim rahimahullah fi sahihihi. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, dan ini pembahasan kita malam hari ini, ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam qoblas salam. Dan antum bisa membaca kitab sifat salat Nabi li Syekh Al Albani rahimahullah, doa-doa yang dibaca di akhir sebelum ada sebelum salam. Di antara doa yang diajarkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk kita membaca di akhir salat sebelum salam, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Insyaallah taala hadza du'a, doa ini termasuk doa yang mahfuz yang sudah dihafalkan. Hanya saja perlu kita untuk saling mengingatkan, saya pribadi dalam tuntun semuanya, ya, tentang doa ini. Terkumpul di dalamnya ilmu yang demikian luas. Fihi tauhid rububiyah wa tauhid asma wa sifat wa fihi tauhid al-uluhiyah. Terkumpul di dalamnya anwa'u tauhid as-salasa. Ya. Nabi membaca doa ini, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Naam. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas apa yang aku lakukan berupa ma'asi, berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Ma qaddamtu minal ma'asi. Dan hidup kita ini tidak lepas dari apa? Maksiat. Aku mohon ya Allah ampunan kepadamu. Engkau ampuni aku ya Allah atas apa yang aku lakukan. Berupa ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Juga aku mohon ampun ya Allah atas apa yang aku, ya, ma'akhartu, apa yang aku akhirkan. Apa yang aku tinggalkan. Terkadang kita meninggalkan perkara-perkara yang semestinya dilakukan. Iya. Wabillahi taufiq. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas apa yang aku akhirkan. Ya. Minas sunan, termasuk diantara juga mungkin diantara sunnah-sunnah ya, syariat yang mungkin kita ya naam, akhirkan kita tidak lakukan. Ya. Wa ma asrartu, dan aku juga mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang aku lakukan secara sir. Dosa yang kita lakukan sirran. Ya. Tersembunyi. Wa ma a'lantu, dan juga aku mohon ampunan ya Allah atas apa yang aku lakukan ya dengan alaniyah, dengan terang-terangan. Ya, terkadang seorang melakukan terang-terangan karena jahil. Ya. Nggak ngerti itu dosa, dilakukan terang-terangan. Nah, orang yang belum mengerti tentang hukum masalah syurbud dukhan, minum asap. Apa minum asap itu? Iya. Yeah. Syurbud dukhan, merokok misalnya. Iya. Yeah. Atau halikul lihya. Iya. Yeah. Seorang melakukan itu alaniyah, terang-terangan. Wala yadri, dan tidak tahu itu adalah merupakan dzanb, dosa. Nah, bahkan sebagiannya lebih parah meyakini itu adalah taqarrub ilallah, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti orang yang melakukan kebid'ahan. Dia jahil, tidak tahu, hanya ikut-ikutan saja. Ya taqid, meyakini itu adalah perbuatan apa? Ya. Hai, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Miskin, kasihan, tidak tahu. Ya. Dan bahkan mungkin kita pun juga demikian. Ya. Entah dulu, entah saat ini, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan, ya, tidak mengerti itu adalah dosa. Ya. Tidak mengerti itu justru menjauhkan diri dari Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu alaihi wasallam al afiyah. Betapa banyak yang kita tidak tahu. Ya. Maka kita minta kepada Allah ampunan dari semua ini. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, dan dosa-dosa yang aku lakukan karena melampaui batas. Wa ma asraftu, melampaui batas. Ya. Enggak mesti sesuatu yang banyak dan lebih itu sesuatu yang terpuji. Iya. Ingat ketika ada sebagian sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in dengan niatan yang baik, ikhlas mereka lillah azza wajalla, datang kepada keluarga Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul, salat malamnya, puasanya, kesehariannya. Ternyata mereka melihat masih sedikit ibadahnya siapa? Nabi. Yakni masih ada waktu-waktu yang kosong. Ternyata Rasul enggak salat semalam suntuk. Ya. Yeah. Ternyata Nabi tidak puasa setiap hari. Kemudian mereka, ya, para sahabat ini mengatakan, adapun Nabi, maka beliau orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Telah diampuni dosa-dosanya. Adapun kita, semestinya kita harus lebih apa? Banyak. Bagus atau tidak niatan ini? Hah? Bagus ya. Nah, sampai kemudian muncul niatan dan terucap, kalau demikian, ya, saya akan sholat semalam suntuk dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari, wala uftir, dan saya tidak akan berbuka selama-lamanya. Dan yang satu mengatakan, la atazawajun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Karena ini semuanya, ya, dianggap akan mengganggu seorang dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan Nabi tidak pernah membiarkan sesuatu yang melampaui batas. Fahada din, agama Islam ini adalah dinut tawassut wal i'tidal. Agama yang pertengahan, agama yang adil, jauh dari sikap ghulu, melampaui batas, wal jafa, atau lawan dari apa? Melampaui batas, meremehkan, meninggalkan. Maka Nabi pun mendatangi mereka itu. Antum taquluna dzalika, apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Kata mereka, betul ya Rasulullah, kami yang mengatakan itu. Kita punya niatan untuk seperti ini. Nabi tidak membiarkan. Nabi mengatakan, amma ini ketahuilah aku adalah ahsyakum wa atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih baik dari saya. Sebaik-baik contoh adalah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Saya sebaik-baik contoh. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya salat malam, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi apa? Wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ya, tindakan melampaui batas ini dianggap sebagai membenci apa? Sunnah. Nabi yang menghukumi. Ya, jadi jangan pakai perasaan. Masa sholat semalam suntuk dikatakan membenci apa? Sunnah. Masa berpuasa setiap hari dikatakan membenci sunnah? Tunggu dulu. Siapa yang memvonis dan memberikan hukum? Siapa? Hah? Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan seperti itu sunnahnya. Bukan seperti itu ajaranku. Yang disalahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bukan sholatnya, bukan pula puasanya. Ya, bukan itu. Tetapi melampaui batas dari batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sampai Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, ya, falaysa minni. Nabi berlepas diri. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, terkadang seorang melampaui batas dalam keadaan tidak disengaja, karena jahil, tidak tahu. Betapa butuhnya kita ampunan Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya lanjutkan, ya. Kisah-kisah ini tidak kemudian merendahkan sahabat sama sekali. Justru menjelaskan kemuliaan mereka. Adapun sahabat terjatuh kepada kesalahan karena mereka manusia biasa, tidak maksum, ya atau tidak? Ya, tidak maksum. Hatta Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak maksum. Kalau mungkin salah, mungkin salah. Umar bin Khattab, apakah mungkin salah? Mungkin juga salah. Para sahabat semuanya mungkin salah. Hanya saja permasalahannya, ya, dan yang membedakan antara mereka dengan generasi sebelumnya atau sesudahnya, mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk rujuk kepada al-haq, kembali kepada al-haq. Ya. Mereka belum melakukan, langsung diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fayatub, mereka bertobat kepada Allah, kembali kepada al-haq. Itulah para sahabat. Kita berdoa kepada Allah dalam doa ini, ya. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang aku melampaui batas. Kemudian masih tersisa. Ya. Dosa-dosa yang kita enggak tahu, yang Allah lebih tahu. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang engkau lebih tahu, yang engkau tahu, yang saya tidak tahu ya Allah. Berarti dalam doa ini kita mohon ampun kepada Allah dari semua apa? Dosa. Dosa yang Allah lebih tahu, yang kita tidak tahu, seperti dosa yang kita sudah lupa. Betapa banyak kita lupa dengan dosa-dosa kita. Ya, ila akhir. Maka kita minta kepada Allah ampunan kepadanya dari semua apa? Dosa. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di dalam doa ini kita juga diingatkan untuk meyakini, ya, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-muqaddimu wal-mu'akhir. Antal muqaddimu wa antal mu'akhir. Engkau ya Allah adalah al-muqaddim wal-mu'akhir. Allah yang menjadikan sesuatu itu di depan, dan Allah lah yang menjadikan sesuatu di belakang. Allah yang mengedepankan dan Allah yang mengakhirkan. Ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah kedepankan, Allah muliakan, seperti para nabi, para rasul, Allah muliakan atas yang lain. Para nabi pun juga tidak sama. Ya, yang paling mulia adalah ulul azmi minar rusul. Di antara ulul azmi, Allah memilih dua orang rasul, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagai kekasihnya, dan memilih dari keduanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa al-muqaddim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul kami yang kami utamakan, ya, atas sebagian yang lain. Ya. Wabillahi taufik. Di alam semesta ini juga kita saksikan, ada yang Allah kedepankan, ada yang Allah akhirkan. Dalam ibadah juga demikian, ada yang Allah akhirkan, ada yang Allah kedepankan. Di dalam ibadah sholat, yang pertama kali adalah takbiratul ihram, dikedepankan takbiratul ihram sebelum rukuk. Dikedepankan rukuk sebelum sujud. Dikedepankan semua ibadah-ibadah dalam ibadah sholat sebelum salam. Iya. Wabillahi taufik. Allah menghendaki ada musibah menimpa seseorang sebelum kemudian dia mendapatkan hidayah. Fahuwal muqaddimu wahuwal mu'akhir. Kemudian ditutup dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Iya, kalimat yang paling agung. Cabang iman yang paling tinggi yaitu kalimat mada la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya seorang masuk ke dalam agama Islam. Karena Allah satu-satunya muqaddim muakhir. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia pula yang memberikan ampunan. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya siapa? Allah Azza wa Jal. Maka sudah sepantasnya dia Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Karena engkau adalah satu-satunya zat yang bisa memberikan ampunan atas semua dosa. Engkau adalah satu-satunya zat yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah, wasifatil ulia, dan sifat-sifat yang tinggi. La ilaha illa anta. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini barangkali perkara yang ingin kita ingatkan, ya, tentang pentingnya doa ini untuk kita baca sebelum salam. Ya. Di antara faedahnya tentu kita bisa menyaksikan. Kita mohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Jangan sampai kita memohon ampun kepada Allah dari sebagian dosa, ya, ternyata masih ada dosa lain yang kita belum memohon ampun kepadanya. Dari dosa-dosa yang kita lupa, dari dosa-dosa yang kita tidak ketahui. Ya. Wabillahi taufik. Nah, betapa sedihnya seorang yang, ya, dia pergi dalam urusan dunia, ya, kemudian ada yang tertinggal di rumahnya. Padahal itu perkara yang sangat penting. Kira-kira gelo atau lego? Gelo ya kan? Kenapa ketinggalan itu barang-barang tadi? Kenapa tidak saya teliti? Itu membuat beban bagi saya. Ya. Saya datang untuk ngadep, ya, dalam urusan dunia. Ya, hal-hal yang penting malah tidak saya bawa, lupa. Ya, yang itu urusan dunia yang barangkali bisa diselesaikan dan bisa di apa? Ya, bisa diundur, ya, atau diajukan. Namun ketika seorang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, membuka buku catatannya dan didapatkan banyak dosa-dosa yang dia tidak minta ampun kepada Allah. Ya. Sebuah buku yang tidak meninggalkan sedikit pun dari perbuatan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan yang tidak meninggalkan sedikit pun dari amalan. Sungguh sangat berbahagia ketika seorang, ya, telah mohon ampun kepada Allah dari semua dosanya. Dan doa ini adalah doa yang terkandung di dalamnya, ya, memohon ampun kepada Allah dari semua apa? Dosa. Termasuk yang kita lupa, termasuk yang kita tidak sadari. Maka bersemangatlah untuk, ya, kita mencontoh Nabi di dalam sholat beliau, di antaranya dengan melaksanakan sunnah ini. Meskipun bukan perkara yang wajib di dalam ibadah sholat, bukan termasuk wajibatus sholat, namun ini perkara yang kita sangat perlu dan kita sangat membutuhkannya untuk senantiasa membaca doa ini. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan kaum muslimin yang saya muliakan, yang saya cintai. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.